ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحمد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نعم يا إخوة yang pesan buku itu sama Pak Murdianto udah datang. Baik, kelas sekalian, ini adalah pertemuan perdana kita dari Qiraah Kitab Al-Manzumah Al-Baikuniyah Fi Mustalahil Hadith yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Adalah kajian yang berkisar tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, untuk diketahui. Bahkan setiap cabang ilmu apapun, kalau dia tidak memahami ilmu hadis, maka keilmuannya akan goncang, bahkan bisa menyesatkan. Oleh karena itu, ilmu hadis adalah sangat urgen. Bahkan kata para ulama, apabila di suatu kaum tidak mengenal ilmu hadis, maka kaum tersebut yang sangat rentan terjangkit dengan kebid'ahan. Al-Imam Ahmad berkata kepada murid beliau Ahmad atau Al-Hasan bin Sawab, Imam Ahmad mengatakan, ma'alamun nasa al-yawm fi zamanina ahwaju minhum ila talab al-hadis min hadal zaman. Saya tidak mengetahui ada orang-orang pada hari ini yang lebih butuh kepada ilmu hadis daripada kita yang hidup di zaman ini. Kata Al-Hasan bin Sawab, lima, kenapa wahai demikian? Kata Imam Ahmad, zaharat bida'un, karena bid'ah muncul di zaman kita. Faman lam yakun indahu hadisun waqa'a fiha. Maka siapa yang tidak memiliki ilmu hadis, dia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Padahal bid'ah yang muncul di masa Imam Ahmad itu tidaklah seberapa dibandingkan bid'ah yang muncul di masa kini. Maka kalau Imam Ahmad mengatakan orang yang paling butuh kepada ilmu hadis adalah di zaman beliau, maka kita lebih butuh lagi, lebih butuh lagi. Imam Al-Hakim Al-Naisaburi di kitab beliau Ma'rifatul Ulum Al-Hadis membuat sebuah mukaddimah pendahuluan yang sangat bagus. Beliau menyatakan, amma ba'd, fa inni lamma ra'aitul bid'a fi zamanina katsurat wa ma'rifatan nas bi usul sunan qallat. Tatkala aku melihat bid'ah-bid'ah di zaman kita begitu banyak tersebar, dan pengetahuan orang-orang terkait ilmu usul hadis itu sedikit, da'ani dalika ila tasnifi kitabi khafif yashmalu ala dhikri anwa'il ulum al-hadis, kata Imam Al-Hakim. Maka hal ini mendorongku untuk membuat sebuah kitab yang ringkas, yang ringan, yang mencakup kepada penyebutan berbagai macam ilmu hadis. Jadi rumusnya, sebagaimana dikatakan, apabila ilmu hadis itu sedikit tersebar atau tidak menyebar sama sekali, maka kaum tersebut sangat rentan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, beliau menyatakan demikian. Ya, kata beliau, tidaklah sebuah ilmu hadis menyebar di suatu kaum, maka sunnah akan tersebar. Tapi kalau ilmu hadis tidak tersebar di suatu kaum, maka sebaliknya, lawan dari sunnah, yaitu bid'ah, yang akan menggerogoti kaum tersebut. Waliyadzubillah. Beliau menyatakan, anna ilmu hadis man tashara fi baladin illa qalat fihi al-bid'ah. Tidaklah ilmu hadis tersebar di suatu negeri, melainkan bid'ah akan terjadi. Kecil sekali kemungkinan bid'ah terjadi di negeri tersebut. Tapi sebaliknya, kalau ilmu hadis itu tidak tersebar di satu kaum, di satu negeri, maka negeri tersebut yang paling rentan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Sebagaimana yang tadi telah diterangkan bahwa ilmu hadis ini sangat dibutuhkan dari setiap funun, dari setiap bidang ilmu-ilmu yang lain. Ilmu akidah, ilmu nahwu, ilmu fikih, ya, dan seterusnya, semuanya membutuhkan ilmu hadis. Ya, semua membutuhkan pada ilmu hadis. Akidah dibangun di atas Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Sunnah as-sahihah. Sunnah as-sahihah. Maka tahu dari mana ini sahih, melainkan dengan ilmu hadis. Nah. Kita langsung saja kepada isi kitab. Lihat di An-Nadhim rahimahullah ta'ala. Ya, sedikit ini kita bacakan. Ishtahara rahimahullah ta'ala bihadihil mandumah al-baikuniyah nisbatuha ilaihi mansubah fil bayt al-thalis wal-thalasin. وقد أتت كالجوهر البيكوني مكة وقد أتت كالجوهر المقنوني سميتها منظومة البيكوني. Ya, nama beliau adalah Umar Wakil Toha, ada yang mengatakan Toha Ibn Muhammad Ibn Fatu Al-Baikuni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Laqabuhu, julukan beliau adalah, panggilan beliau Baikuni, dan ini adalah nisbat yang lam yatabayyan asluha, yang tidak jelas sandarannya, apakah ia nisbah kepada balad atau kepada bapak atau yang lainnya. Adapun beliau wafat pada rahimahullah ta'ala, ya, beliau wafat pada tahun 1080 Hijriah. Ya. Nah, kita langsung masuk ke muqaddimatun fi ilmi mustalahil hadis. Muqaddimah ilmu mustalah hadis. Langsung masuk di sini. Nah, tepat kalau dibaca di sini, Syekh Ismail. Ini mukaddimah bukan Al-Imam Al-Baikuni, masih mukaddimah Syekh Al-Utsaimin. Ya, mukaddimah Syekh Al-Utsaimin. Mukaddimatul. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سمعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فهذه مقدمة في علم مصطلح الحديث. المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره يتمكن من الاستدلال بها، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين معا. طيب، يكفينا. Ya, mualif di sini membawakan khutbatul hajah. Ya, kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyatakan amma ba'd. Fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi mustalahil hadis. Ini adalah mukaddimah di ilmu mustalah hadis. Jadi ini ilmu mukaddimah ya. Artinya kalau kita belajar ini sampai selesai, kita baca ini sampai selesai, itu baru membaca mukaddimah. Enggak usah petantang-petenteng. Saya udah belajar mustalah baik kuniyah. Baru apa namanya? Mukaddimah. Nanti kalau antum sudah belajar ya, tadribur rawi sampai selesai, sampai selesai. Sampai selesai dari kulit pertama sampai kulit terakhir, baru saya sudah belajar mustalah. Ya, tapi kalau belum belajar baikuniyah, kata Syekh, ini adalah muqaddimah. Berarti baru belajar muqaddimahnya ilmu mustalah hadis. Al-mustalah. Apa itu mustalah? Ilmu yu'rafu bihi ahwalur rawi. Ahmad, saya mau tanya, apa i'rabnya ahwal? Lah, antum udah belajar ini di Al-Jurumiyah, udah lewat. Ah, anjur. Apa, Iqbal? Ilmu yu'rafu bihi ahwalu ar-rawi. Iya, dia mudah, apa i'rabnya? Lah, gak merojaah berarti Al-Jurumiyahnya. Apa di sini, Pak Edi? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Ilmu yu'rafu bihi ahwalu ar-rawi. Itu ilmu yang diketahui dengan bihi, dengan ilmu tersebut, dia adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalur rawi. Sebuah pengetahuan yang diketahui dengan pengetahuan tersebut ahwalur rawi. Keadaan-keadaan para perawi. Wal marwi, dan yang diriwayatkan. Rawi artinya para perawi, para pembawa hadis, rijalul hadis. Al-marwi yang diriwayatkan. Yang diriwayatkan yaitu matan, yaitu berupa hadis, teks-teks hadis. Min haitsul qabul warrad, apakah diterima atau tidak. Ini definisi yang bagus, tapi ada definisi yang lebih bagus lagi, yaitu apa itu? Ya mustalah ilmun biqawaidi biqawaida. Yu'rafu biha aqwalun nabi wa af'aluhu wa ahwaluhu. Itu ilmu, sebuah pengetahuan yang di situ dia terdapat kaidah-kaidah yang diketahui dengan kaidah tersebut, sabda nabi, ya, perbuatan nabi, keadaan nabi, ini ya. Ini sudah bagus apa yang dipaparkan oleh Syekh, ilmun yu'rafu bihi ahwalu rawi wal marwi min haitsul qabul warrad. Ini terkait apa itu ilmu mustalah. Nah, faedahnya ilmu mustalah hadis apa? Hiya wa huwa tanqiyatul adillatu al-hadisiyat. Tanqiyatul adillati al-hadisiyati. Yaitu mentanqi, membersihkan dalil-dalil hadisiyah. Wa takhlisuha. Takhlis itu ma'tuf, bukan ke mudafun ilaih, tapi ma'tufnya ke mudafnya. Yaitu apa? Tanqiyah. Ismail, paham sini ya? Ya, wa takhlisuha, dan memurnikannya, mimma yasyubuha, dari hal-hal yang mencampurinya, min, dari, do'ifin, do'if, hadis yang do'if, wa ghairihi, dan yang lainnya. Ya. Dia tamakkana minal istidlali biha, agar mantap berdalil dengannya. Karena sudah tahu hadisnya ternyata sahih, bebas dari cacat. Li'anna al-mustadilla bisunnati yahtaju ila amrain. Karena orang yang berdalil dengan sunnah, orang yang berdalil dengan hadis, dia berarti membutuhkan kepada dua hal. Huma, dibaca di sini, Mas Bowo. Al-awwal subuhna hadis Nabi sallallahu alaihi subudu dilalatina ala hukmi. Fatakunu al-inayatu bisunati nubur tabawiyati amran muhimman. Li'annahu yanbani alaiha amrun muhimmun. wa huwa ma kallafahu bihi al-ibad ibadah min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa ghairi dhalik. Wa thubutu sunnati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yustasu biha hadithi li'anna al-Qur'ana nuqila ilayna naqlan mutawatturan qad'iyan lafzan wa ma'na naqalahu al-aswaru ala al-akabir. Ulang-ulang, asawiru. Naqalahu al-asawiru ala al-akabiri fala yantaju ila al-bahthi an thubutihi. Thumma alam anna ilma al-hadithi yanqasimu ila qismain. Al-awal ilmu al-hadithi riwayatan, al-thani ilmu al-hadithi riwayatan. Nah, orang yang berdalil dengan hadis, dengan sunnah maksudnya di sini dengan hadis, maka dia butuh kepada dua hal. Ya, yang pertama, subutuha anin Nabi SAW. Kevalidannya, subutnya. Valid gak sunnah tersebut, hadis tersebut dari Nabi? Nah, kalau dia butuh kepada hal ini, maka dia lebih butuh lagi kepada pengetahuan untuk mengetahui itu sahih atau tidak. Ya. Kemudian kalau sudah dia tahu itu ternyata sahih, maka dia butuh lagi subutu dalalatiha ala al-hukmi, kevalidan dalalah hadis tersebut terhadap satu hukum. Jangan sampai nanti dia gagal paham hadis yang ini cocoknya diterapkan pada hukum yang A, malah dia terapkan ke hukum yang B. Ini namanya gagal paham. Maka setelah dia mengetahui kevalidan hadis tersebut, sunnah tersebut, dia mesti mengetahui juga kevalidan dalalah hadis tadi terhadap satu hukum. Maka fatakunul inayatu bisunnati an-nabawiyati amran muhimman. Maka inayah, perhatian bisunnah terhadap sunnah itu takunu ya, amran muhimman. Maka jadilah perhatian terhadap sunnah nabawiyah adalah sebuah perkara yang sangat urgen, yang sangat penting. Li'annahu yanbani 'alaiha amrun muhimmun, karena terbangun di atasnya sebuah perkara yang penting. Wa huwa, yaitu ma kallafallahu bihi ibadah min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa ghairi dhalik. Karena terbangun di atasnya perkara yang penting, yaitu perkara yang apa yang Allah bebani kepada para hamba, kepada para ibad, min aqaida, berupa akidah-akidah. Seorang hamba dituntut untuk berakidah dengan akidah yang salimah, yang sahihah, wa ibadatin, dan juga berupa peribadatan-peribadatan yang hamba dituntut untuk beribadah dengan peribadatan yang benar, wa akhlaqin wa ghairi dhalik, akhlak dan yang lainnya. Wa subutu sunnati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtassu bil hadis. Maka kefalidan sunnah itu kefalidan sebuah hadis, kefalidan sebuah sunnah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikhususkan dengan hadis. Dikhususkan hanya dengan hadis. Adapun Quran tidak. Li'anna al-Qur'ana nukila alaina, karena Al-Qur'an yang dinukilkan, dikutip kepada kita, naqlan mutawatiran qat'iyan, itu dengan penukilan yang mutawatir, yang qat'i, yang pasti. Wa ma'lafdan wa ma'na, baik secara lafaz maupun maknanya. Wa naqalahu al-asakhiru anil akabiri, dikutip oleh orang-orang sighar, muta'akhirin, dari kalangan akabir, mutaqaddimin. Ya, mengenai Al-Qur'an sudah sahih, fala yahtaju ila al-bahsi an tsubutihi. Maka kalau Al-Qur'an tidak butuh lagi kepada pembahasan mengenai an tsubutihi, penelusuran valid atau tidak. Khalas, sudah. Ini sudah dijamin, ya. Nah, adapun mengenai sunnah nabawiyah, yaitu sunnah Nabi hadis, maka inilah yang perlu ya, kita ketahui. Summa alam, kemudian kata beliau, kemudian ketahuilah anna ilman hadis yang qasimu ila qismain. Ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Ilmu al-hadis riwayatan wa ilmu al-hadis dirayatan. Ilmu hadis riwayatan itu ilmu hadis secara periwayatan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dan ilmu hadis dirayatan yaitu berdasarkan pengetahuan. Tafadhal dibaca berikutnya. Ya. Mas Fatur. Fa'ilmul hadithi riwayatan yafatu amman. Enggak pakai amman itu. Amman. Itu an harfu jar, dia diidgham dengan ma. Ya, amma yatasaalun gitu kan. Itu an harfu jar di idgham. Tamma. An nabi sallallahu alaihi wasallam. Min aqwalihi wa aqwalihi wa aqwalihi wa yafatu fi ma yumkinu la. Misalnya jika ada hadithun an nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innana nafasu fihi al-kuwa qawlun aw fikrun aw halun, wa hal yadullu ala adha aw la yadullu, fa hadha wa ilmul hadithi riwayat wa mawdu'uhu al-bahtu fi al nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yasduru an hadhihi al-dhati min aqwalin aw af'alin aw aqwalin isim masdar farah wal farahi wa ma ashbaha dhalik. Nah, apa itu ilmu hadis riwayatan? Beliau menyatakan ilmu hadis riwayatan adalah yabhatu amma yunqalu an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membahas amma yunqalu, apa-apa yang dikutip, dinukilkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya min aqwalihi, berupa sabda-sabda beliau, af'alihi, perbuatan-perbuatan beliau, wa ahwalihi, dan bagaimana kondisi keadaan beliau. Ahwal jamak dari hal. Wa yabhasu fiha fima yunqalu la fin naqli, dan dibahas juga fiha di ilmu hadis secara riwayatan fima yunqalu, apa yang dikutip itu berupa matan. La fin naqli, bukan secara penukilan. Penukilan sanad artinya. Ya. Jadi di majelis-majelis riwayat hadis itu hanya dibacakan hadis. Ya. Sebagian yang majelis-majelis tahdis yang pernah saya ikuti, ya, sebagian syekh saat ini memang menjelaskan juga ilmu diriwayahnya. Ini bagaimana hadis tersebut kevalidannya, kemudian dijelaskan juga bagaimana penerapan hukum yang dibangun di atas hadis tersebut. Tapi secara umum kalau ilmu riwayat baca aja. Ada sana pulan. Tiba-tiba 2 minggu selesai. Ya, selesai. Nah, itu dari kitab-kitab hadis yang pernah saya ikuti ilmu riwayat memang demikian. Tapi saat ini sudah mulai ada sedikit diroyah. Ya. Kemudian la fin naqli, bukan yang dibahas adalah penukilan sanadnya. Ini secara umum. Sebagian syekh menyebutkan juga ya mengenai sanad. Misaluhu, contohnya adalah idza ja'a hadisun an nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebuah hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, fa innana nabhasu fihi, maka kita membahas pada hadis tersebut hal huwa qaulun aw fi'lun aw halun. Apakah hadis tersebut ya berupa qaulun, sabda Nabi, atau perbuatan Nabi, atau kondisi Nabi. Hal yadullu ala kada, awla yadullu. Apakah hadis ini menunjukkan kepada ini, itu, atau tidak menunjukkan. Fahada ilmu hadis riwayatan. Fahada huwa ilmu hadis riwayatan. Inilah ilmu hadis yang secara riwayat. Mauduhu, topiknya apa? Al-bahsu fi dhati Nabi SAW. Itu pembahasan pada zat Nabi, pada person Nabi SAW. Wa may yasduru an hadha dhat, dan apa saja yang muncul dari zat ini, dari zat Nabi. Min aqwalin, berupa sabda-sabda beliau, wa af'alin, perbuatan beliau, wa ahwalin, maupun kondisi beliau. Wa min al-af'ali al-iqraru. Jangan wal-iqrari, al-iqraru mubtada muakhar. Ya. Min al-af'al itu khobar atau muta'alik bi khobar mahdu taqdiruhu kaun mustaqirun. Baik, dan di antara af'al dan termasuk di antara af'al, jadi perbuatan Nabi adalah al-iqrar, adalah persetujuan Nabi. Jadi artinya ini masuk ke hadis takrir. Hadis kan ada hadis qauliyah, ya, ada namanya hadis fi'liyah, ada hadis namanya takririyah, takrir. Artinya Nabi tidak melakukan, tidak mengucapkan, tapi Nabi menyetujui apa yang diucapkan atau dilakukan oleh para sahabat di masa Nabi. Ya, karena kalau keliru, Nabi ingati atau Al-Quran yang langsung turun mengingatkan. Ya, jadi apa yang Nabi diamkan dari para sahabat di masa Nabi hidup itu termasuk hadis. Ya, semisal ya, apa namanya perkataan Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu berazal, melakukan azal, ya, Iqbal wa jomblo yun ya, uskutu ya. Ya. Nah, ya, perhatikan, kami dahulu azal, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal dan Quran saat itu masih turun. Artinya apa? Nabi SAW masih hidup. Masih hidup. Jadi ini tidak mengapa. Termasuk bagian dari hadis. Termasuk bagian dari hadis. Dan keliru kalau ada orang yang bilang ingin melegalkan kebid'ahannya dengan mengatakan, loh memangnya kenapa Nabi gak kerjakan, kita kerjakan. Buktinya dulu Bilal, ya Bilal dia wudu, habis wudu, kalau batal wudu, wudu lagi, sholat dua rakaat, gak pernah Nabi suruh, gak pernah Nabi ajarin. Tapi ditanya, kenapa Bilal, sendalnya udah kedengeran di sorga, kata Bilal, saya melakukan amal gini gitu. Gak pernah diajarin Nabi, maka gak semuanya, yang penting kan baik, kata dia. Ini jahil, apa yang dilakukan Bilal, dan kabar yang kita terima, itu termasuk hadis. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Nabi SAW, Nabi gak melarang. Karena enggak semua perbuatan sahabat itu pasti benar. Ada pasti ada yang disalahin. Ada yang disalahin. Yang disalahin tidak termasuk hukum. Ya Amr bin Yasir guling-gulingan di pasir ketika enggak mendapati air junub. Ya. Kalau semua benar, nanti orang-orang junub guling-gulingan di pasir itu di junub. Benar enggak kalau enggak ada air? Ternyata disalahin sama Nabi, dibenerin. Enggak begitu. Cukup dari tayamu. Sini ya, paham nggak sini Ahmad? Mana lagi sekarang? Fa innahu yu'tabaru fi'lan, maka hadis ikrar yaitu pengakuan Nabi, penetapan Nabi, persetujuan Nabi itu termasuk yu'tabaru, dianggap fi'lan, dianggap sebagai fi'il perbuatan Nabi. Ya, dianggap sebagai fi'lan. Wa ammal ahwalu fa hiya sifatuhu. Adapun keadaan-keadaan Nabi, maka itu adalah sifat-sifat beliau, semisal tuli, semisal tingginya beliau, wa qisar apakah pendek, wal lawan warna kulit beliau, wal ghadab marahnya beliau, wal farah senang gembiranya beliau, wa ma asbahana dan yang serupa dengannya. Nah. Berikutnya. Pak Fardi, tafadhal. Amarin hadis riwayat bahwa ilmu fikih sufi al-ahwal nabhasu. Inna nabhasu hal hadza ar-rawi maqbulun am majhulun. Amma al-marwi fa innahu yubhasu fihi ma huwa al-maqbulu minhu wa ma huwa al-majhulu. Baik ya. Ilmu hadis dirayatan. Adapun ilmu hadis dirayat. Apa itu? Dia adalah ilmun, sebuah pengetahuan. Yubahasu fihi an ahwali rawi. Sebuah pengetahuan yang yubahas, yang dibahas di situ, diurai di situ, di pengetahuan tersebut, an ahwali rawi, tentang keadaan-keadaan para perawi. Keadaan perawinya gimana? Sikoh atau kad atau kadzab, dia gimana, dobit atau doif, ya, dibahas di sini. Wal marwi, dan yang diriwayatkan. Yang diriwayatkan itu sanad, apa namanya, matan. Kalau arrawi ini sanadnya nanti. Al marwi yang diriwayatkan matan hadisnya, redaksi hadisnya. Min haitsul khabur war raddu, dari sisi apakah diterima atau tidak. Misalnya contohnya ialah idza wajadna rawiyan fa inna nabhas, apabila kita mendapati seorang rawi maka kita akan membahas hal hadar rawi maqbulun am mardud, apakah rawi ini diterima atau tidak. Sudah sampai sini. Nah, tafadhol ya, baca ya. Ain ain Syekh Anwar izin sakit. Wabihada na'rifu anna qabul al-rawi la yastanzimu qabul al-marwi. La yastanzimu qabul al-marwi. Qabul al-marwi. Li'anna as-sanada qad yakunu rijaluhu thiqatan adulan. Udulan. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي. Oleh karena itu kita mengetahui bahwa qabul ar-rawi, diterimanya rawi, rawinya diterima, rawinya siqah, rawinya dhabat, rawinya seterusnya dari segala macam at-ta'dil, itu la yastalzimu qabul al-marwi, itu tidaklah mengharuskan diterimanya apa yang diriwayatkan, ya, diterimanya redaksi hadisnya, ya, tidak melazimkan demikian. Li anna sanada, karena yang namanya sanad, qad yakunu rijalun thiqatan udulan, ya, terkadang para perawinya rijal sanadnya itu thiqat, ya, terpercaya, udulan, adil. Lakin qad yakunu al-matnu syadan mu'allalan, akan tetapi matannya marwi, nah, Tadi arawinya itu bisa jadi dia rawi yang thiqat, adil. Tapi yang diriwayatkan matannya, matannya itu marwi. Ya. Itu syad dan syad ternyata. Syad. Nanti akan dijelaskan apa itu syad. Ya. Wa mu'allalan. Ya, ternyata dia mu'allalah. Itu cacat. Fahina idin la naqbaluh. Maka ya, ketika maka dalam kondisi demikian kita tidak menerimanya. Kama annahu ahyanan sebagaimana terkadang la yakunu rijalu sanadi yasiluna ila haddil khuburi wasiqati. Ya, sebagaimana terkadang rijalu sanad para perawi rijalu sanad itu terkadang tidak la yakunu yasilun, mereka tidak sampai atau tidak mencapai ila haddil khubur, kepada batasan diterima wasiqah dan siqah. Lakinnal haditsa nafsahu yakunu maqbulan. Tapi hadisnya itu sendiri, matan hadisnya itu diterima. Ya. Wa dzalika li anna lahu syawahida. Karena yang demikian itu kenapa? Karena dia punya syawahid. Ya, punya syawahid, punya penguat-penguat yang lain dari Al-Qur'an dan sunnah. Au qawaid syariah atau dari kaidah-kaidah syar'i yu'ayyiduhu yang akan menguatkannya. Tadinya dia dhaif. Ya. Tapi riwayatnya benar. Ya, perawinya yang meriwayatkan dhaif, tapi yang diriwayatkan benar. Ternyata punya syawahid. Punya pendukung. Ya. Idan kalau begitu atau jadi faedatu ilmu mustalah hadis huwa faedah ilmu mustalah hadis itu apa? Adalah ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min al-hadis. Ya. Yaitu mengetahui ma'rifatun ma'rifatu ma yuqbal, yaitu pengetahuan ya, terkait hadis yang diterima wa ma yuraddu dan yang ditolak min al-hadis. Yaitu hadis yang diterima atau yang ditolak. Ini faedah. Wa hadha muhimmun bi haddi dzatihi. Ini penting sekali. Bi haddi dzatihi dengan batasan zatnya. Di annal ahkam syar'iyyah, karena namanya ahkam hukum-hukum syariat mabniyatun ala thubuti dalil wa adami. Itu dibangun di atas kevalidan dalil atau ketidakvalidannya. Wa sihhatihi wa dha'fihi, dibangun di atas kesahihan dalil atau dha'ifnya. Ya, ini mukadimah dari beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin. Maka sekarang kita masuk kepada perkataan Al-Baiquni yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Tapi masih penjelasan Syekh Utsaimin itu panjang. Bismillah, tapi penjelasannya berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bismillah, kalau yang di atas tuh pokoknya ya, yang di atas yang tebel, bismillah itu qaulu sahibul matan, qaulu sahibul manzumah, itu ucapan dari ya Al-Baiquni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perkataan mu'allif hanya ini aja nih. Ya, itu Al-Baiquni ya, hanya ini aja. Baru lanjut sekarang ke syarahnya. Nah, siapa yang membaca sini? Pak Edi, tafadhal Pak Edi. Sebelum berangkat. Apa ulang? Basmalah. Al-basmalah itu minal kitab, kayaknya enggak ada alnya kan. Min kita enggak cocok nanti, karena di mudhaf enggak boleh pakai al. Itulah kebiasaan tuh kan, ada biasa nambah-nambah dia. Dia biasa nambah-nambah. Berarti memang butuh tambah. min kalamillahi ta'ala. Min suar itu jamak dari surah. Surah, surat, surat Al-Quran jamaknya suar. Min kok masa min suara. Memangnya dia mamnu min asarab. Min suari. Inna surah apa? Enak aja sukun. Inna apa? La surata, oh jadi dirubah suara. Inna surata, mustasna. Baro'atin. La. Ulang. Kok kacau gitu. La. Urup ya. Apa urup tak? Bacanya pelan. Jangan buru-buru. Kalau antum udah mahir, itu kaidah-kaidah sudah di kepala, baca cepet, nggak apa-apa. Bacanya kan masih ngeja, pelan-pelan. Kalau pelan-pelan itu insya Allah bisa. Ya. Lihat, kalau pelan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang nggak penting tadi, salah huruf ta, nggak ada al dipakai al, ya huruf ta dibaca ya, itu karena baca cepet-cepet. Nah, coba diulang lagi, Pak Ina. Ittiba'an. Ittiba'an. Ridwanullahu. Walau anna al-basmalata kanat qad nazalat. Nuzilat. Di awal hadhihi surati. Lakanat, lamnya itu lam jawab pulau. Lakanat. Lakanat mahfudotu. Mahfudotu, kenapa mahfudotu? Mahfudotan khobar kanat. Lakanat mahfudotan kama kama hufidat. Kama hufidat di babi as-suwari. As-suwari. Nah, baca pelan-pelan. Terhindar. Kalau kita salah-salah baca itu tergantung pengetahuan kita terhadap ilmu nahwu. Tapi kalau salah huruf, salah ini itu karena baca buru-buru. Salah huruf, salah baca gitu. Salah baca huruf tak dibaca ya, ya. Pelan-pelan Pak ini. Sudah cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalatu ayatun min kitabillah. Ya, basmalah ini adalah sebuah ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran. Fahiyya min kalamillah. Maka basmalah ini adalah bagian dari kalam Allah. Maka kalau kalam Allah berarti diberlakukan. Ya, hak-hak dimuliakan. Yubtada'u biha fi kulli suratin min suwaril Qur'anil Karim. Dimulai dengannya, dengan basmalah, pada setiap surat dari surat-surat Al-Quranul Karim, illa surata bara'atin, kecuali surat bara'ah, surat At-Taubah. Ya, tanpa basmalah. Fa innaha la tubda'u bil basmalati, karena surat Al-Bara'ah tidak dimulai dengan basmalah. Ya, ittiba'an sahabati ridwanullahi alaihim, dalam rangka mengikuti para sahabat. Semoga Allah meridai mereka. Walau annal basmalata kanat qad nuzilat fi awal surati la kanat mahfudatan kama hufidat fi baqi as-suwari. Dan seandainya basmalah itu diturunkan di awal surat, di awal surat ini, yaitu surat apa namanya, Bara'ah atau Bah, la kanat mahfudatan, tentulah dia pasti akan terjaga, artinya dia akan ditulis, dikutipkan. kama fi baqi suwari, sebagaimana di surat-surat yang lain. Lakinnaha lam tunzal. Oh, ini cukup ya. Berikutnya. Dibaca sini. Ya. Iqbal, coba dibaca Iqbal. Mana sih Iqbal? Nyimak gak sih? Oh, langsung jar majrur. Iqbal, yang benar Iqbal. Jangan ngantuk, ngantuk itu. Tiba-tiba turun ke bawah, banyak banget. Lam tunza. Lakinna sahabatu, gimana sih? Lakinna kok sahabatu Iqbal? Al suratu bara'atin mudaf. Min al anfali ku anfalu Iqbal. Am annaha suratun mustaqillatun. Kenapa suratan Iqbal? Mana? Enggak. Terus. Annaha itu annaha, haknya itu isimnya, suratun itu khobarnya. Iqbal udah mulai ngaco nih. Ajrubiah ini enggak pernah dimurajaah nih. Hah. Bismi, lama bismun. Bikin-bikin sendiri dia. Nah cukup dah, Iqbal. Tak ada murojaah. Padahal anna sudah dipelajari. Nomor jahat ya? Apaan susah? Anak gak nuntut antum suruh ngertiin kok. Apa alasannya? Bahasanya susah. Lakin nantun salana Nabi SAW. Akan tetapi basmalah yang di surah Al-Baro'ah tadi, di surah At-Taubah tadi, tidak diturunkan kepada Nabi. Lakinna sahabata ashkala alaihim. Akan tapi para sahabat ini ashkala. Menjadi muskilah bagi para sahabatnya. Menyulitkan bagi para sahabat artinya menjadi muskil. Hal suratu baro'atin minal anfali am annaha suratun mustaqilatun. Apakah baro'ah tadi, surat At-Taubah tadi adalah bagian dari surah Al-Anfal? Atau dia surat yang mustaqillah, tersendiri. Atau dia surat tersendiri, karena dia nyambung dari surah Al-Anfal, enggak pakai bismillah, langsung lanjut. Baro'atum minallahi wa rasulih, langsung. Nah. Fawadahu fasilan bainahuma dunal basmalati. Maka para sahabat, wadahu meletakkan fasilan pemisah. Bainahuma di antara keduanya, dunal basmalah. Yang pemisahnya itu adalah bukan basmalah. Wal basmalah tu fiha jarun wa majrurun. Basmalah tadi terdapat jar majrur. Ya, bismillah ba harfu jar. Ismi majrur. Ya. Wa mudafun ilaih, ada mudaf bismillah. Ismi majrur wa huwa mudaf. Lafaz jalalah mudafun ilaih. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatun. Nah, terdapat sifatun, sifat. Fal jar wal majrur huwa bismi. Jar majrur di sini bismi. Wal mudaf ilaih lafzul jalalah Allah. Mudaf ilaihnya bismi, ismi itu majrur wa huwa mudaf. Lafaz jalalah mudafun ilaih. Ar-Rahmani Ar-Rahimi sifat. Sifat dari mana? Sifat dari lafaz jalalah. Ar-Rahman Ar-Rahimi. Nah. Coba sekarang si Ahmad baca. Baca ini. Imma bi fi'lin taqoma au ma'nahu kasmi fa'ili au bil maf'uli matalan al basmalatu muta'alliqatun bi mahdhufin fama huwa hadha al mahdhufi fama huwa hadha al mahdhufu ikhtalafa nahwiyuna fa'il ikhtalafa itu fi'il ikhtalafa nahwiyuna itafdiri adal mahdubi lakin ahsanu ma'fila bihi wa wasuhibu annal mahdubah fi'lun muta'akhirun munasibun lil maqami cukup. Wa kullu jarrin wa majrurin labudda lahu min at-ta'alluq. Nah, masing-masing dari jar majrur dia mesti punya ta'alluq. Ya. Sebagaimana itu mengatakan Zaidun fil fasli. Maka fil fasli ini khabar dia mesti muta'alliq dengan khabar mahdhuf. Apakah kaunun atau mustaqirun? Ya, kalau dimutalik dengan isim, kalau dimutalik dengan fi'il istakharra. Ya. Dia mesti ada ta'alluq, ada keterkaitan imma bi fi'lin, entah itu dengan fi'il, semisal qama, au ma'nahu kasmin fa'ili. Ya, atau yang maknanya, atau yang semisal makna fi'il, au ma'nahu, atau yang semisal makna fi'il, artinya isim-isim yang beramal dengan fi'il. Semisal isim fa'il. Awil isim maf'ul, misalkan. Isim fa'il atau isim maf'ul, misalkan. Al-basmalah itu muta'alifatun bimahdufin. Maka basmalah di sini, dia terkait dengan sesuatu yang dihapus. Fama huwa hadal mahdufu. Kalau begitu, apakah itu yang dihapus? Ikhtalafan nahuyun, para ulama alinahu. Ya, ikhtilaf berselisih pendapat fi taqdiri hadzal mahdhuf terkait takdir asumsi dari yang dihapus ini. Lakin ahsanu makina, tetapi yang terbaik dari pendapat yang dikatakan fihi pada masalah ini huwa as-sahih, dan inilah yang sahih, annal mahdhuf fi'lun muta'akhirun munasibun lil maqam. Yang dihapus adalah fi'il yang diakhirkan yang sesuai ya dengan maqam, dengan keadaan. Balik lagi ke Syekh Ismail. Qalahu idza qala rajulun bismillahirrahmanirrahim wa huwa yuridu an yaqra'a an nadhma fa inna at-taqdira yakunu anna nadhma nazma bukan nadhma nazma an yaqra'a an nadhma fa inna at-taqdira yakunu bismillahi aqra'u fa idza kana an-nadhimu huwa alladhi qala bismillahi fa inna at-taqdira yaqulu bismillahi anzimu bismillahi anzimu bismillahi anzimu atau unadzimu bismillahi unadzimu ya. Nah, terus walimadha qaddarnahu fi'lan wa lam nuqaddir ismu fa'il masalan naqulu qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil 'amali al-af'al wa li hadha ya'mal fi'la ya'mal fi'lu biduni syartin wa ma siwahu min al-awamili al-ismi al فإنها تحتاج إلى شرح. Contohnya misaluhu idza qala rajulun, apabila seorang berucap bismillah, dia mengatakan bismillah, wa huwa yuridu an yaqra an-nadhma, dia pengen baca sebuah nazam, dia mau baca nazam amriti baikul apa namanya al-warqat atau nazam amriti ya ala jurmiya atau bacaan adam manzumah baikun ya, dia baca bismillah, fa inna taqdira yakun, maka yang diasumsikan ya kalimatnya ketika bismillah adalah dia baca, lagi baca buku bisminallah, maka dia diasumsikan ucapan dia adalah bismillahi aqra, dengan nama Allah aqra, saya membaca gitu ya. Jadi bismillah ini kan jar majrur, dia enggak dapat berdiri sendiri. Sebagaimana yang telah diterangkan, kalimat yang dibangun di atas huruf dhaif. Nah, ya la yastaqil bi nafsik. Ya, dia tidak dapat berdiri dengan sendiri. Pasti dia muta'alliq dengan sesuatu yang lebih kuat, lebih kokoh daripada dia. Entah isim atau fi'il. Ini kaidah dalam ilmu bahasa. Nah, fa idza kana an-nazimu huwa alladhi qala bismillah, apabila orang yang menazamkan dialah yang mengucapkan bismillah, fa inna taqdir yakun bismillahi unazzim ya atau anzim, maka diasumsikan ucapan dia adalah bismillah anzim. Kalau antum makan bismillah, antum minum bismillah, asumsinya adalah bismillahi asyraf, antum sedang nulis bismillah, berarti asumsinya bismillah aktub. Pokoknya dengan fi'il. Ya. Walimada qaddarnahu fi'lan walam nuqaddiruhu isma fa'ilin masalan. Kenapa yang kita asumsikan itu yang dihapus itu adalah fi'il? Dan kita tidak mengasumsikannya isim fa'il misalkan. Kenapa? Naqul, kita akan jawab, qaddarnahu fi'lan li'anna al-asra fil amali al-af'alu. Kita asumsikan yang dihapus itu adalah fi'il, karena asal dari amal, landasan dari amal adalah al-af'al, adalah fi'il-fi'il. Ya. Walihada ya'malu al-fi'lu biduni syartin. Oleh karena itulah fi'il beramal tanpa syarat. Ya. Wa masiwahu minal awamiri al-ismiyati fa'innaha tahtaju ila syartin. Adapun selainnya dari awamil-awamil ismiyah, ya, isim-isim yang beramal amal fi'il, maka kalau dia mau beramal, maka dia butuh kepada syarat. Nah, semua. Bil bada'ati bismillahi ta'ala liyakuna ismullahi ta'ala huwa al-muqaddam wa huqqa lahu ayuqaddama didahulukan atau yuqaddim mendahului. Terus tani ibadatil hasri adallu itu kan isim tafdil. Adallu dan la ya dulu isim tafdilnya adallu. Jadi sebagai khobar maka marfu. Ya. Sama kayak antum macam ahsanu, ajmalu, akbaru, asgaru. Nah, ini adallu. Ya, fi'il mudhaf ketika isim tafdhilnya seperti itu, adallu. Li'annahu adullu 'ala al-maqsudi. Adullu, nah wazan af'al, isim tafdhil itu wazan af'al. Berarti adallu, bukan adullu. Kalau adullu itu fi'il mudhari, fa'ilnya domir, mustatir wujuban ana. Dala ya dulu, ini adallu. Li'annahu adallu al-maqsudi. Walikannahu la yakhturu fi dhihil mubasmili, isim fa'il. Dari basmala yubasmilu, mubasmil isim fa'il. Mubasmili illa hadal takdir. Ini adalah takdir. Misalhu, lau annaka sa'alta abadula alladhi qala inda al-wudu'i bismillahi anit takdiri fi qawlihi bismillahi laqala bismillahi atawaddu'a. Kenapa masuk? Tawadu marfu li tajarrudi an-nasi bi wal jazmi, hadha wadih jiddan. Walau qala ya hasbuk ya. Baik. Naqulu qaddarnahu mutaakhiran li wajhin. Ya, maka kita mengatakan kita asumsikan bi'il yang dihadap itu adalah yang diakhirkan. Bismillahi aqra. Kenapa diakhirkan? Kenapa enggak aqra'u bismillah begitu? Ketika antum minum bismillah. Takdirnya apa? Bismillahi asyrab. Kenapa enggak asyrab yang didahului, mendahului asyrabu bismillah begitu? Kenapa diakhirkan? Liwajhain, karena ada dua sisi. At-tayammunu bil bada'ati bismillahi ta'ala. Itu memulai dengan bismillahi ta'ala liyakuna ismullahi ta'ala huwa al-muqaddam. Agar nama Allah itulah yang didahului. Jangan didahului oleh fi'il, tapi nama Allah tetap duluan. Ini masya Allah. Wa huqqalahu ayuqaddam. Dan layak baginya bagi nama Allah untuk didahului. Atau untuk didahului ya. Ismullah ya. Yang kedua apa? Li ifadatil hasr. Kenapa fi'ilnya itu diakhirkan dari bismillahnya? Karena untuk memberikan faedah pembatasan hasr. Ya, wa dzalik li anna ta'khiral 'amili, yang demikian itu karena mengakhirkan amil yufidul hasr. Akan memberikan pengetahuan faedah pembatasan. Fa inna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidu al-hasra. Karena mendahului apa yang sudah menjadi haknya diakhirkan. Ya. Ini haknya diakhirkan tapi didahului. Tapi dia mendahului, ya. Dia mendahului, maka ini memberikan faedah pembatasan. Ya. Faedah pembatasan. Ini semisal firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu haknya harusnya dia diakhirkan. Iyyaka na'budu. Aslinya begini. Iyyaka na'buduka wa nasta'inuka. Ista'ana yasta'inu abada ya'budu. Itu adalah fi'il yang muta'addi. Kalau muta'addi langsung aja dengan domir mutasil. Dengan domir mutasil. Na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi dirubah menjadi domir munfasil. Jadi na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, dan ternyata haknya yang di belakang, haknya yang di belakang ditaruh di depan. Maka ini faedahnya apa? Memberikan faedah pembatasan. Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, enggak ke yang lain. Enggak yang lain kita beristianah, enggak ke yang lain kita beribadah. Paham enggak di sini? Ngerti? Ega, paham enggak Ega? Kurang. Ega, enggak pernah di Al-Jurumiyah ya? Belum. Nah, iya. Fa idza qult ya Fa idza qulta, kalau Anda mengatakan bismillahi aqra, dengan nama Allah aqra'u, saya membaca, ta'ayyana annaka taqra'u bismillahi la bismi ghairi, maka menjadi jelaslah Anda membaca dengan nama Allah, bukan dengan nama selainnya. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqam, ini sudah dibaca. Dan kami mengasumsikan, ya, bahwa mengasumsikannya, bahwa fi'il yang diasumsikan adalah fi'il yang diakhirkan yang munasiban lil maqam, yang sesuai dengan keadaan. Li'annahu adallu minal maqsud, 'alal maqsud, karena ini lebih menunjukkan kepada maksud, lebih menunjukkan. Wali annahu la yakhthur fi dhihnil mubasmili illa hadha taqdim, karena tidak terbetik di benak orang yang mengucapkan basmalah tadi kecuali cuma asumsi ini, kecuali cuma asumsi ini. Ya, antum di pantai selatan mau minum bismillahirrahmanirrahim, takdirnya asyur, antum berdoakan bismillah, udah di benak antum, antum mengucapkan nama Allah, bukan nama bismillahirrahmanirrahim, siapa namanya, jin togut, bismillahi bismi nyirorokidul at-togut, bukan, tapi bismillah, karena tidak ada, tidak terbetik di benak orang yang mengucapkan bismillah kecuali takdirnya ini. Misaluhu, boleh dibaca ini. Lau annaka sa'alta ar-rajula, lau annaka sa'alta ar-rajula, seandainya Anda bertanya kepada seseorang, alladhi qala 'inda al-wudu, yang dia berkata ketika wudu bismillah. Dengar lagi wudu nih, bismillah. Anda bertanya kepadanya, ani takdir bi qawlihi bismillah. Anda bertanya kepadanya tentang takdir. Mas, Anda tadi wudu mengucap bismillah. Takdirnya apa? Asumsinya apa? La qala bismillahi atawaddo, maka tentulah dia akan menjawab, ya takdirnya bismillah saya berwudu, gitu. Ya, nah, kalau yang ditanya ngerti nahu ya. Nah, Mas Fatur, apa tuh? Nah, ana uridu an uqaddira al-mutaalliqa bismillahi abtadi'u fa inna kanaqulu la ta'sa bidzalika lakin ma'tuf itu ataf lakin abtadi'u kok demen banget sama ubtadi'u. Wazannya begini Mas Fatur, ibtada'a yabtadi'u. Kenapa jadi ubtadi'u? Wazannya begitu, demen banget dari tadi. Lakin abtadi'u fi'lun amun yasmalu ibtida'aka maf'ulun bih. Bil akli, akal ya kul akhlan bil akli. Seandainya ada orang yang mengatakan ana uridu an uqaddira al muta'alliqa bismillah yabtadi'u, saya ingin mengasumsikan yang muta'alliq dengan bismillah tersebut bukan aqra, bukan kalau dia membaca bismillah aqra, tapi abtadi'u, saya memulai, tapi ini yang penting dia sudah mentakdirkannya dengan fi'il, dan dia mengatakan saya mengasumsikannya abtadi'u. Ketika dia menulis bismillah, maknanya bismillah abtadi'u, bismillah saya memulai. Fa inna naqul, maka kita mengatakan la ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Lakin abtadi'u, tapi kalau ucapan abtadi'u, bismillah abtadi'u, saya memulai. Itu adalah fi'lun ammun, fi'il yang masih umum. Yasmalu ibtida'aka bil aqli, itu mencakup ya memulainya Anda pada makan, wudu, wa nadzmi. Apakah makan, wudu atau nadzam? Kama qulna fa inna taqdira la yatabadaru ila dhihnil mubasmali. Sebagaimana kami katakan, fa inna hadha taqdira, asumsi ini itu la yatabadar. Itu tidaklah langsung dipahami di benak orang yang mengucapkan basmalah. Jadi kalau antum makan nih, antum baca bismillah. Takdirnya apa? Bismillah aqra. Ini langsung jelas. Tapi kalau bismillah, takdirnya apa? Bismillah tadi. Belum bisa. Jadi dia memulainya bukan dengan langsung baca. Bisa jadi dia mau kitabah, kitabahnya apa? Chatting, bukan nulis buku, tapi nulis handphone. Atau yang lain. Amasmun abismi. Adapun isim, fayaqulun, maka mereka para ulama ahli bahasa mengatakan inna mustaqun minasumu. Itu adalah mustaq, pecahan dari kata sumu. Apa itu sumu? Wahwa al-ulu. Itu ulu, tinggi. Wakila, ada yang mengatakan in minasimah. Itu diambil dari kata simah. Apa itu simah? Wahia al-alamatu. Itu tanda. Setengah tujuh ya. Cukup deh ya. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.